tadi orang tak pandang, tinggal di rumah gadang, rangkai yo gadang. Samanya dia dan pinang, kini tinggal kenangan, tak bawa sesong sang saro badan. Samanya dia dan pinang, kini tinggal kenangan, tak bawa sesong sang saro badan. Apa adonyo, asalkan cinta kita bersatu, sama basarahkan nang kuasa, lama jalame pinta balaku. Lama jalan me pinta balaku.